nuhun iya goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang. Sadunya pabolot nyagigir asa gigiran nang karak asa luruh nang kuban asa handapen anu mana pabolot aduh loba banget duitna goyangin goyangin atur nuhun digoyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang goyang digoyang goyang. Dapat cepek mah. Cepek dari mana bang? Bukan kena depan bang, kena haknya bisa. Tukarin gocengan biar tukang gong pada keduman. Ya enak bukannya duit. Gocapan, gocapan. Balang neng enjolan. Tukarin gocengan tukang gambang keduman. Oh, duitnya merah-merah banget. Pabolot. Ada ketun apa? Pabolot. Neng teh anu gelis kawanti-wanti nu endah nu mali warna. Pabolot digigir dengan gigi tukang lenjang. Atuh ka dia. Diharap siap. Digoyang-goyang. Digoyang-goyang. Kata saya kayak bang, bolot jangan. Dapat 200 mah. Gua kirain beralak kelapa jatuh. Dapat 200 mah. Aduh. Tukarin biar tukang gendang keduman. Oh, ngukurin apa sih ya? Bolot mah kalau nyawer royal dia. Royal dari mana? Itu tadi pak glepuk. Huh? Sebel banget. Huh? Tanya selalu. Aku punya nama menyapa seenaknya. Ah, dari mana? Hanya yang benar. Mana? Apaan lo? Hah? Apaan ini? Nah, emang dilihatnya apaan saya? Orang ini. Ya bukan, dari rumah mah setan. Eh, ngomong yang bener, nanya yang bener. Saya mau nanya, ini mau kemana? Diri. Saya mau nanya. Kamu kemarin sore gue udah datang sama Tuan Idris. Saya mau nanya dari mana, mau kemana? Begitu gue datang situ. Dibolot, besok mah dia katanya biar kemana gue datang lagi. Lah, kagak nyambung lot. Orang gue mau kemana, dari mana, saya mau nanya juga. Udah Lura Idris, anaknya mang datang mah. Oh sebuah tenanan, ah. Ngapa? Lah ngomong sama dia jadi punya penyakit tiga huruf. Oh ABC. Iya enak. Agak ngerti lu caranya. TBC bukan ABC. Nih ngomong sama orang budek mah. Jam berapa? Dari sore. Kenapa dibuat? Gua begitu nih, langsung aja belakang. Kenapa dibuat? Nah, itu akur. Lah iya, Di. Goblok. Lah lu tahu, Di. Lah iya, dan biar tahu selahnya. Udah kayak robot bahasanya ya. Begidik-begidik. Untung gua begidik kan sana, Di. Ya lu begidik-begidik. Siapa itu, Di? Bini gua, Lot. Yang mana? Bini. Yang itu gua mah. Bini, yang mana bini gua. Siapa itu? Bini. Yang mau gono? Ya, bini. Bini. Bini. Bini? Iya. Ibu. Orang juga dia. Sepotong. Ini atasnya masih lembek. Masih ada jorong yang begini. Udah ya? Habis ini gue terakhir. Udah gak nemuin lagi banci. Iya kalau kita pikir ya. Susah ya orang nyari duit. Belum ada pembersihan orang begini ya. Banyak sih cuman saya. Emang lagi dikumpulin di Bekasi mah nyemuka model begini. Sekarang mah emang lagi dikumpulin sebanyak-banyaknya. Terus udah banyak. Ngudi bom. Dari mana Lot? Hah? Dari mana? Kiri. Sendiri. Gue belum bawa supir. Ya gue mau nanyain Lot. Udah ngopi? Belum. Nah itu ketemu. Kopi mah ada, men gulanya kagak. Pakai kentut ya. Iya yang penting kental. Kentut kental. Emang kentut bisa diaduk apa? Pakai gula kagak ada, ada kentut. Bolongin dua, tunggingin ngocor. Ini lubangnya itu juga kenceng banget, Lot. Cap bendera. Cap bol. Lah iya yang suka nyot. Lah kan gua nyot bol. Asih bola tuh jorok kan. Kentut. Kentut. Nyonya. Kentut. Kentut. Kentut. Iya. Yeah. Gua bilangin lu bilangin orang. Dia nya budak. Dia yang budak kok orang ngatain budak. Gua tadi baru nyampe. Ibu-ibu, Bang Madi ya? Iya, Bu. Bang Madi mau nanya, Bang Madi, itu Haji Bolot katanya budaknya beneran apa kagak sih? Gitu. Lu nanya. Hah? Lu nanya. Ibu-ibu. Gue baru nyampe. Bang Madi. Bang mau nanya bang, itu Bang Haji Bolot katanya budeknya beneran apa bohongan sih? Lu nanya ibu-ibu. Ibu-ibu nanya gue. Di Madi nanya ibu-ibu. Paling nyusup lagi. Ibu-ibu nanya gue. Lu ketemu ibu-ibu kan? Iya di jalanan. Bang Madi mau nanya itu Bolot budek beneran apa bohong sih? Gitu. Kata gue bohong bu, dia mah budeknya nyari duit doang. Kata gue. Ibu jawab. Ya gue yang jawab malah. Ini yang jawab nih. Lu yang budeg. Lu yang rapet. Gue kata ibu-ibu, gue yang nanyain. Makanya lo punya kuping korek lo sama pacul. Hah? Sama pacul korek kulit tuh kuping tuh. Vitamin. Pacul vitamin. Masa vitamin dari yang cap pacul? Mata lu kayak mata barong, say. Bini gue ini Lot. Ini bini lo? Iya, itu gue boleh tukar panci. Bu. Yang gue mau rongsokan. Tuh kata. Lagi ada yang begini orang. Kata Lura Idris, katanya Bolot suruh nyanyi. Siapa? Kata Lura Idris. Maja. Lu suruh nyanyi lu. Gue apa aja bisanya lu? Lu. Lama aja lu. Bolot yang nyanyi. Ngomong apa lagi dia bingung. Gua emang gak boleh terlalu banyak bergerak. Emang kenapa? Emang lu habis beranak. Buset, yang budek gak boleh banyak bergerak. Ini Lura Idris. Iya, Lura Idris. Lura Idris ngapain nih? Ngawinin. Buset, ngawinin ada lenong. Lah royal emang kayak lu. Pernah antara Perigi sama Jombang kan deket banget. Nah iya. Jombang kalau ngawinin sepi. Pelit namanya. Tuh orang kaya. Iya kaya, tempatnya gak ada kali. Lah jomong ngawin sepi. Lah ketahun 85 watt aja dimatiin. Lah itu biasa pada gelagepan kalau lampu dimatiin mah. Ini berarti bukan kawinan. Ngapain? Pesta pernikahan. Emang lain? Lain nikah sama kawin mah. Nikah sama kawin lain? Lain. Kalau nikah? Nikah menghadap penghulu dikasih surat neken. Dapat surat kawin. Oh nikah. Iya. Kalau kawin? Kalau kawin masuk ke kamar pakai urat neken. Lain. Ya. Abang juga abang. Abang kan saya lagi jadi sama abang kan. Abang neken urat juga sama saya. Lu mapan bukan gua teken, gua jejek. Iya, pesta pernikahan. Oh, nikah ya ini mah ya? Nikah itu dengan kata singkatan, nikah. N-I-K-A-H. Iya, tiap huruf itu ada artinya. Oh, ada artinya? Ya. Kalau N? N, nilai yang utama menghadap penghulu. Ngerti juga budek-budek. I, ikatan suami istri yang harmonis. Iya. Kak. Kalau sudah disaksikan orang banyak, berarti sah. Oh iya bener ya. Bener ya, bisa. Ya. Boleh diajak kemana-mana dah. Boleh, sah. Ajak ke kamar, udah sah. Udah sah. Sah berarti ya. Nah terakhir, ha. Hantem terus. Udah sah. Haknya hantem terus? Iya. Pakai Ronaldo. Makanya apa juga dengan kata singkatan. Misalnya nama lu lah Bolot. Bolot. Iya, ada singkatannya. Nama itu jelek. Iya. Tapi kalau kita bikin 5 kata adalah bagus. B-O-L-O-T. Bolot. Iya, bolot. B-nya. B-nya. B-nya. B-nya banyak. O. Order. Iya. L. Lawak. Iya. O. Orangnya. Lu ya. T. Tenang aja coy. Ya bang, saya pengen tahu nih bang. Kalau maja dibagi dengan 2 kata. Maja. Maja. Ma. Ma-nya mati. Ya. Ja. Ja-nya jadi. Matinya jadi lu bakalnya. Biar not, gue mau taruh mati gak ada setannya. Iya kagak ada setan banci emang. Ada. Ya boleh kalau gitu kita nyanyi ya. Nah nyanyi. Boleh. Menghibur. Lu kan jarang nyanyi lot. Gue bener. Ya. Lu lihat dulu lo ya. Hah? Lu turun nanti banyak ngapain? Banyak yang ngerekam dibajak. Bolot sombong banget kan sekarang. Bang, bolot nyanyi bang. Punya lagu, duit banyak bang. Sombong bolot. Lagi ngitung duit di depan rumah, di depan jalanan, terepet motor, dia lompat. Kata supir mau, kata ojek, hei mau mampus lu, nak ngitung duit tengah-tengah, lagi marah. Lu aja bego nabrak orang budak gak kena. Ini lagu lu ikut lagu ciptaan gua sendiri ya. Gua kagak bisa lu, mendingan lu pada pulang. Lah tukang tabu suruh pulangin hari. ada buntutnya. Deh, gua mau nemuin kawan gua. Oh iya. Mali biasa. Oh, dia di mana sekarang? Mali. Wah, mau nemuin. Iya, gua juga pengen ketemu dia di mana sekarang. Mali, sono. Iya, Mali. Oh iya. Karena ini dikit lagi 3 bulan lagi mau lebaran. Oh. Gua harus nemuin. Oh iya, kalau gitu gua juga mau kesana dah. Iya, sekalian gua minta kerjaan sama dia. Oh gitu. Kali aja bisa sama-sama kita kerja. Iya, okay. Saya juga pengen kerja yuk, juga. Yuk, kita ke rumah Mali yuk. Bini gua ngikut enggak? Jangan. Hah? Jangan. Emang apa? Kenapa sih? Udah ada perlu rantai aja malu-maluin dia. emang bini gua bulldog kok. Kagak udah enggak galak selama buntut di buang. Tapi kan orang juga kan ya. Memedi. Enggak, kalau naik beca kan enak deh yang bawa kita naik depan. Ya, ayo. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah udah lemes banget, jajan apa? Hah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya doain yang ngejawab salam saya biar panjang umur, biar banyak rezeki. Yang enggak jawabin salam saya doain biar lakinya pada kawin lagi. Tega banget ya. Duh nasib. Kita kalau ngeliat keluarganya Pak Lurah Idris meresep banget, rukun banget berumah tangga. Kita punya anak, kita mau bujukin kawin sama si Ahong, kagak mau. Iya kuan, maunya sama orang Betawi yang punya oprek butut. Kita kan pengen kalau punya mantu yang matanya sipit, punya pabrik. Ah, ya kenapa tega banget ya ah. Kalau gini saya punya laki, masih miskin-miskin juga, pemendingan kita jadi janda aja kali ya. Ah, deh jangan ketepu aja tona mulutnya rewel, kita mau biar rewel, hatinya baik banget kita mah. Punya laki sebulan kagak kerja, masih saya resep. Setahun kagak punya gawean, masih saya sayang. Selamanya kagak kerja, kita jejak gitu. Tapi yang mahal punya laki lapar. Ini punya laki kemana tahu ya. Bang? Iya, Bang. Bang! What? Astagfirullahaladzim, orang Inggris apa ya? Bang! Siapa? Siapa-siapa gigi lu sangkut kawat? Bang! Modar kali Mali ya? Eh, lu nama Aya. Saya kentut dit. Buset lu namanya kentut. Ngapa sih? Eh. Bang Mali. Gak kata kali punya laki kayak orang-orang cakep. Cek, punya laki gue lihat dah. Ya, pipinya kayak karet. Pipi boleh jelek. Tapi ulegannya enggak nahan lu. Ulegan. Bang, ngaca sono, Bang. Gue masuk umur-umur gak pernah ngaca. Emang apa? Kaget, tas gue ngaca, kacanya pecah. Ngacanya jangan pakai di kaca toilet, jangan. Di mana? Kacanya di lubang sumur. Terus? Nah, kalau kaget nyebur dah, Bang. Terus hidup? Nah, mati. Tuh, lu mah sama laki begitu sih. Sifatmu gak sadar seakan-akan dah. Punya laki ya masih susah-susah juga. Gue pengen punya laki kayak Pak Lurah Idris. Kawin sama dia? Bininya bisa lo. Nah kalau gue jadi janda gue bisa nyari orang perigi baru. Punya laki gue apa sih kurangnya? Hah? Apa kurangnya punya laki gue? Motor gak punya, mobil apa lagi? Coba. Lainnya emang kagak ada semua. Jalan olahraga yang penting. Apaan orang-orang gue pengen punya rumah 2-3, punya kendaraan 2-3, punya motor 2. Ini mah gigi doang numpuk. Taikin gigi ngapa? Gue garot punggel lu. Sama laki gak ada sopan-sopannya, gue heran. Ya, pengen disopanin sama bini. Laki juga mesti sopan sama bini. Eh, bini tanpa laki gak bisa bahagia. Apa kata? Gue yang ngomong. Gue mau ngajuk punya laki mali. Bercerai. Ayo. Lah, ayo. Eh, gue sama perempuan. Orang Betawi apalagi ini mau diceraiin gini hari. Eh, beduk subuh berceraiin gue terima. Ayo bercerai. Ayo. Kalau lu gue bercerai, gue kawin lagi sama siapa? Tuh. Bodoh amat lu kawin sama siapa, kek? Dulu gue salah ngomong tuh. Kalau gue bercerai, gue kawin sama siapa? Mati gue gak laku. Jangan pakai belagu bang. Lelaki di perigi baru model abang sepikul nemu gue nyari. Buset kayak rumput. Apalagi model lu di pasar Ciputan 1003 diobralin. Oh cewek. Sempak. Orang mah bang, hidup bagaimana hidup no sukses. Contohnya nih Pak Lurah, kenapa dia bisa sukses? Sayang sama bini. Dihargain perempuan. Bininya cakep. Emang gua? Lu kan. Lah ngapa? Gua kalau katanya. Eh, ketahuan gua jelek ngapa kemarin lu lamar gua? Apa lu jadiin bini? Gua mah tadinya bukan ngelamar. Oh, mau ngelamar siapa? LP. Siapa? LP suka ya sih. Lu yang ngangsrong aja. Ngangsrong emang gigi gua panjang ngangsrong. Udah, ya. Ya, gua juga kalau kagak dipelet kagak jadi. Najis. Apa untungnya melet jablay? Ngomong sembarangan aja lu. Gue katain jablay, jablay mana? Eh, gue kan sama bininya pelurah tetangga. Lu ngomong sembarangan lu aja. Lu mau teman tetangga, gue saudara. Saudara? Cuma kaya gue miskin. Saudara mah ada mirip-miripnya. Bininya lurah cakep, lu jelek saudara. Ya gue orang sama bininya lurah. Jadi misah mak lain bapak. Makanya jadi lu saudara dari mana? Saudara anjing. Orang mah contoh tuh, Pak Lurah. Hidup rumah tangga dari kawin sampai sekarang sukses. Apa resepnya? Tanya orang mah. Makanya dia mah sama bini sayang, dihargain bini, kata sembarangan. Kemarin gue minta resep sama Ono, salah katanya Bang Mali. Supaya disayang sama sama bini katanya gampang resepnya. Beli irek. Gue beli irek ya, bukan yang kapsul. Yang kayak lem, lengket begini aja. Gue semuanya gue jadi manusia, gue belum kenal gituan. Makanya belajar sekolah, pendidikan penting. Lu kayak abang sekolah aja. Tapi gue gak sekolah, gue galak. Nah, coba kalau abang sekolah saya tanya. Nih kan Pak Lurah namanya kalau di Jakarta Lurah. Nah iya. Apa artinya Lurah? Hah, kecil. Ayo, gue tanya. Lurah berapa huruf? 5. Hurufnya apa-apa? Nah, lu nanya sama gue. Ya boleh aja, Mama. Jangan pakai di Mama, udah lu. Dia nanya, kalau tahu nanya. Sekarang lu yang tahu artinya lurah apa? Lurah? Iya. Saya mah tahu, lurah itu hurufnya ada berapa? 5 huruf? Iya. Hurufnya apa-apa? R. Terus? U. Terus? L. R, goblok! Jadi deh gue cium nih. Lah lurahnya kagak bisa. L-U-L-A-H. Baca lurah, ada udah, artinya. Udah tahu pakai nanya. Apa artinya pertama? L. Iya. Artinya? Iya. Lubang. Siapa yang gak perlu sama lubang? Anak kecil juga perlu sama lubang. Ini apa? Porno nih. Ini yang gak boleh dicontoh nih. Lah, kalau yang dewasa ngomong lubang soal ngejar masalah, anak kecil gak perlu lubang. Siapa bilang anak kecil gak perlu lubang? Itu gak boleh. Eh bang, bocah baru keluar aja perlu sama lubang. Makanya mesti kalau punya lubang disayang. Yang gede doang perlu sama lubang, yang kecil mah kagak. Bagaimana yang kecil kagak? Perlu lubang apa? Eh, celana kalau kagak ada lubangnya anak kecil bisa dimasukin kakinya. Coba. Dikatain porno. Kalau lawan doang jadi erok dong. Nah makanya perlu lubang kan anak kecil juga. Iya iya. Nah, makanya bapak-bapak biasa kalau ada lubang jangan diurung. Lah tanya dulu lubangnya apa? Kalau taksiran bahaya mah urung. Yang penting lubang. Itu L. Itu L. U. U. Undang-undang. Makanya lurah mah ada undang-undang kagak sembarangan. R. R-nya rukun. Jangankan sama bini, sama warga aja harus rukun. A. Agama, makanya lurah mesti punya agama. Makanya seenggak-enggaknya agamanya kuat. Kalau lurah, yang gak punya agama itu orang gila. Ha. Hukum, lurah tidak sembarangan. Ada hukumnya ditindak kalau salah. Ngapa lo? Besok gue mau sekolah. Makanya kagak sembarangan. Itu nama lurah. Lurah. Nama Mali juga ada artinya. Apa artinya? Eh, 5 huruf. Artinya banyak ya.